alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Maka kaidah yang kelima yang disampaikan oleh penulis tentang masalah tahdzir, maka tidak boleh tahdzir itu menyebabkan menjadi iklan gratis, sarana gratis tersebarnya kemungkaran dan penyimpangan. Oleh karena itu, jika ada sebuah kesalahan di satu tempat yang ini tidak ada di tempat yang lain, maka kita tidak perlu membahas penyimpangan dan kesalahan tersebut di tempat yang belum pernah orang mendengarnya. Maka sebuah kesesatan yang ada di satu daerah, misalnya ada di Jawa, tidak ada di Sumatera, maka seorang da'i di Sumatera tidak perlu membahas kesesatan tersebut. Sebuah kesesatan dan penyimpangan yang ada di Kalimantan, tidak ada di sini, tidak perlu dibahas. Dan tokoh-tokohnya tidak perlu disebutkan di sini. Jadi dari numpang tenar di sini. Namun penyimpangan ini dibahas di daerah tersebarnya penyimpangan. Ini kaidah dalam masalah tahdzir. Penyimpangan itu dibahas di daerah yang di sana tersebar penyimpangan, bukan di daerah yang di sana tidak mengalami bahkan tidak mendengar sama sekali adanya sebuah penyimpangan. Oleh karena itu, maka sebuah kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi tidak kita bahas secara terbuka. Kesalahan yang terbuka itulah yang pembahasan tentang kesalahan yang terbuka hanya ditujukan kepada kesalahan yang dilakukan secara terbuka. Dan kalau kesalahan dan penyimpangannya itu tidak didakwahkan dengan terbuka, maka tidak perlu kita bahas secara terbuka. Tapi jika kesalahan dan penyimpangan tersebut terbuka di publik, dipublikasikan, maka sebagai penyeimbang informasi agar orang itu bisa memilih dengan pilihan yang tepat, ya, kita juga harus melakukan publikasi bagaimana kepemahaman yang tepat dalam masalah ini. Karena ingat, sebagaimana beliau katakan, bahwasanya memberikan, menyebarkan bantahan di tempat yang di sana tidak pernah mendengar sebuah kesalahan, itu adalah iklan gratis untuk tersebarnya sebuah kesalahan. Li'anna fi nasirat nasrun bi tariqin ghaira mubashirin lil mukhalafah. Maka menyebarkan bantahan adalah secara tidak langsung ikut andil menyebarkan penyimpangan. Ya, menyebarkan bantahan penyimpangan secara tidak langsung adalah andil untuk menyebarkan penyimpangan. Maka supaya kita tidak punya andil untuk tersebarnya penyimpangan, membantu supaya penyimpangan ini tersebar, maka kita hanya membahas secara terbuka dan secara tersebar kesalahan yang memang sudah tersebar. Maka kesalahannya dulu tersebar, baru kita ikuti dengan bantahan. Jangan kesalahannya baru tersebar di sini, bantahannya sudah sampai sini. Bantahannya cakupannya lebih luas. Yang mulai dengan ini, maka kita membantu mereka-mereka untuk menyebarkan penyimpangannya. Kemudian yang namanya membuat bantahan tadi tidak mesti harus dengan menyebutkan yang dibantah. Yang dibantah ini, maka bantahannya ini. Ini disampaikan oleh penulis, ini adalah taksir sebagian mutaakhirin. Sebagian orang belakangan, orang sekarang menganggap dia adalah menulis sebuah surat, sebuah buku bantahan dan melakukan pembelaan terhadap hak, ketika dia menulis sebuah bantahan dengan bentuk kesalahannya demikian, bantahnya demikian, dan tidak menganggap Ketika seorang itu membahas bagaimana akidah yang benar, pemahaman yang benar tentang satu masalah, tidak menganggapnya sebagai bantahan dan pembelaan terhadap kebenaran. Ini pemahaman yang cupot. Ini pemahaman yang dangkal. Karena termasuk dari pembelaan terhadap kebenaran dan bantahan terhadap penyimpangan, ketika kita membahas bagaimana pemahaman yang benar, akidah yang benar dalam masalah ini, tanpa membahas adanya penyimpangan. Karena otomatis orang faham. Ketika dibahas di sini tersebar caci maki terhadap sahabat, kemudian kita memberikan ceramah, pengajian, tulisan, keutamaan sahabat, pujian sahabat dari Allah, dari Rasul, macam-macam. Maka secara otomatis yang adalah bantahan terhadap kesalahan yang sudah tersebar. Kemudian berikutnya, tadi berkaitan dengan masyarakat, dengan daerah. Gimana sebuah penyimpangan yang ada di satu masyarakat, namun yang tahu cuma satu kelompok masyarakat, satu komunitas masyarakat. Itu yang tahu. Dan belum pernah didengar oleh kelompok yang lain di masyarakat tersebut, meskipun mereka satu daerah. Maka bagaimana sikap yang tepat untuk membantah kesalahan semacam ini? Maka ini ada di paragraf berikut ini. Wamakilah dan keterangan atau penjelasan tentang masalah tahdir berkaitan dengan masalah menyebarkan bantahan di satu negara, di satu negeri yang kesalahan itu belum tersebar di sana. Penjelasan di atas, kaidah di atas, yukol juga kita berlakukan, kita katakan fitahdir min nasrihi, tentang peringatan menyebarkan kesalahan di sekelompok orang yang belum pernah mengetahui kesalahan tersebut, meskipun satu negeri dengan orang-orang yang memiliki kesalahan. Maka tidak sepantasnya ya, kita menyebarkan bantahan dalam bentuk buku, kaset, di tengah-tengah orang awam yang tidak mengenal kesalahan yang dibantah. Bahkan sama sekali belum pernah mendengarnya. Maka betapa banyak orang awam itu tersesatkan, terfitnah di sini maksudnya, jadi terjumus dalam kesesatan dan penyimpangan, terjatuh dalam keraguan-keraguan dan keraguan-keraguan dalam pokok agama, disebabkan mereka mentelaah sesuatu yang akal mereka tidak sampai untuk memahaminya. Disebabkan karena mereka membaca buku-buku bantahan yang sangat banyak jumlahnya, yang tak terhitung. Maka menjadi kewajiban orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan buku-buku bantahan ini di antara mereka, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Caranya, dalam mereka waspada, jangan sampai mereka menjadi sebab manusia terfitnah, manusia tersesatkan. Ya, mereka manusia sesat dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara penyebaran bantahan kesalahan yang tidak memperhatikan ya, kanan dan kiri. Maka ketika ada kesalahan yang itu ya, beredar di antara, hanya terjadi di antara ya, orang-orang yang rajin ngaji, maka enggak perlu ini disampaikan di mana-mana, di khutbah Jumat, khutbah Id, kultum di masjid ya, yang di situ orangnya macam-macam. Kenapa? Yang tahu masalah ini siapa? Cuma orang-orang tertentu. Kalau orang yang tahu ini orang tertentu, jangan dibicarakan di depan orang yang tidak tahu. Sehingga mereka jadi tanya-tanya, ada apa sih? Kesalahan apa yang dimaksud? Siapa itu orangnya? Maka ini adalah tahdir yang semacam ini adalah tahdir yang tidak pakai ilmu dan tidak pakai fikih. Bila imin wala fiqhin. Tanpa menggunakan dasar ilmu dan tanpa mikir, tanpa menimbang pemahaman yang tepat. Oleh karena itu, maka termasuk yang berbahaya adalah menyebarkan video-video mu'alaf membantah mu'tadin, macam-macam, disebabkan secara umum. Ini menyebabkan orang-orang awam yang tidak tahu subuhat-subuhat orang Nasrani untuk menyudutkan Islam jadi tahu. Yang boleh jadi jawaban orang yang memberi bantahan itu malah tidak mantap, lebih mantap subhat orang Nasraninya. Orang Nasrani, oh ayat Quran gini, ini coba ini sama ini ya. Terus bantahannya tidak mukni, bantahannya tidak memuaskan. Yang terjadi apa? Oh yang nonton malah tertarik dengan subhatnya dan bukan tertarik dengan bantahannya. Maka menyebarkan video rekaman, VCD rekaman dialog antara bantahan muslim terhadap orang-orang Nasrani, ini adalah termasuk bagian dari penyebaran tahwir, penyebaran rot. Dan ini mengikuti kaidah di atas. Kalau itu belum tersebar ke semua orang, ya jangan disebar-sebarkan. Kalau subhat ini belum tersebar ke sampai orang-orang awam, ya jangan dibahas. Biar itu jadi pembahasan orang-orang khusus saja. Orang-orang tertentu saja, kelompok-kelompok tertentu saja, komunitas-komunitas tertentu saja yang mengetahui masalahnya. Maka demikian juga membuat bantahan di internet. Yang layak, yang dibahas di internet, satu hal yang bersifat, satu hal kesalahan yang memang telah mendunia, banyak orang tahu. Namun, masalah yang tidak sampai demikian, ini cuma akan menimbulkan dampak buruk. Dan akan jadi numpang tenar orang-orang yang sebelumnya tidak tenar. Kenapa? Karena disebar-sebarkan namanya di internet. Kemudian wa inna min ajabi masamituhu, dan termasuk perkara yang paling mengherankan yang pernah aku dengar tentang masalah ini adalah sebagian penuntut ilmu, mereka koma bitauzi melakukan pembagian gratis buku-buku yang berisi bantahan, dibagikan kepada sebagian orang yang baru saja masuk Islam, padahal keislamannya belumlah berlalu kecuali baru beberapa hari atau beberapa bulan. Lalu orang-orang ini pun menyarankan para mu'alaf-mu'alaf ini untuk membaca buku bantahan tadi. Bantahan orang Islam sama orang Islam, diberikan sama orang yang baru masuk Islam. Apa kesan yang muncul? Alah, umat Islam ribut sendiri. Di Nasrani malah kayaknya adem ayem, enak di Nasrani aja ini. Bisa orang kan timbul perasaan demikian. Fayalilail ajab min sani haula, maka betapa sangat mengherankannya perbuatan mereka-mereka ini. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam tentang masalah raddul mukhalif, membantah orang yang menyimpang, membuat kritik, membuat bantahan, demikian juga tahdir terhadap kesalahan ataukah person. Maka raddul mukhalif, membantah orang yang menyimpang, itu hukumnya fardu kifayah. Maka jika telah dilakukan oleh sebagian ulama dan telah terwujud maksud syar'i dengan bantahan si ulama tadi terhadap si orang yang menyimpang, dan umat telah waspada dengan bantahan yang telah diberikan oleh ulama, faqad bari'at dhimamul ulama, maka telah terlepaslah tanggung jawab seluruh ulama yang lain. Bidzalika, dengan disebabkan adanya satu ulama yang telah melakukan tugasnya. Dan ini adalah satu hal yang muqarrar, satu hal yang telah baku permanen di antara para ulama. Sebagaimana yang telah baku dan permanen di antara para ulama tentang perkara-perkara yang hukumnya fardu kifayah. Kalau telah diketahui hukumnya adalah fardu kifayah, Maka jika sudah ada orang yang melakukannya dan ini sudah cukup, ya sudah, maka tidak ada kewajiban dari yang lain. Yang lain tidak berdosa. Namun kalau baru yang bantah satu orang dan itu belum cukup, nah wajib tambah satu lagi. Dua orang belum cukup, baru ditambah ketiga dan seterusnya. Maka ini adalah fardu kifayah atas orang-orang yang punya kemampuan, orang yang punya data tentang kesalahan yang mau dibantah. Maka termasuk sebuah kesalahan berkaitan dengan masalah tahdir dan berkaitan dengan masalah membantah orang yang menyimpang. Sebagian orang punya anggapan orang itu adalah benar-benar sunni dan benar-benar salafi kalau pintar membantah si A dan si B, ya, kalau membahas A, golongan A, ya, pemahaman A, pemahaman B, ya, kalau udah pintar ngomong, nah itu berarti baru diakui salafi tulen. Kalau nggak pernah ngomong, tidak pernah membahas hal tersebut, maka ya, maka dianggap gimana gitu. Katanya ahlu sunnah kok tidak pernah di pelajarannya, di pengajiannya kok nggak pernah bahas membantah golongan A atau golongan B. Maka dijadikan bantahan terhadap golongan A dan golongan B itu sebagai syarat, ya, ya, tidak imitasinya kesalafian seseorang. Ya. Kalau kemudian tidak memberikan bantahan, tidak pernah bahas itu, ya, kalau tidak pernah bahas jamaah tabligh, kalau enggak pernah bahas ikhwan, maka ya, kadar salafinya ya enggak maksimal. Ini satu hal yang tidak benar. Kenapa ini masalah fardu kifayah? Ini masalah fardu kifayah. Dia sudah merasa cukup, sudah banyak orang yang ingatkan, sudah ada orang yang bahas, sudah merasa cukup. Ya. Saya cuma ngajar fikih, ya. Saya cuma ngajar tauhid dengan apa yang ada, ya. Ya. Ya. Sudah membahas masalah akhlak, ya. Sudah. Kenapa? Ya itu sudah dilaksanakan oleh orang lain dan dirinya sudah cukup, sudah. Yang menjadi kebutuhan itu sudah terpenuhi, ya sudah. Nah, itu urusan beliau yang memang beliau yang memakari, yang menekuni masalah itu. Saya tak menekuni yang masalah yang lain. Saya tak bagian tazkiyatun nufus, saya tak bagian masalah akhlak. Nah, beliau yang bagian yang memang sudah sejak dulu ngurusi itu, ya. Ya, biarkan beliau yang yang memang telah menanganinya. Sehingga jika kemudian jika ditanyakan hal tersebut kepada kita, ya, maka kita sampaikan, ya, tentang masalah ini ada orang yang menekuni, ya, tentu lebih pakar, lama menggeluti, ya, silahkan tanya kepada beliau, nanti akan dapat pembahasan detail, memuaskan, datanya lengkap, macam-macam. Kalau saya punya cuma punya global-global, dikit-dikit semua. Dan ini bukan yang kita sampaikan pemahaman semacam tadi, bukan mengada-ada, itu realita. Ada orang yang mempertanyakan keahlusunahannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ada. Kenapa? Kok belum enggak rajin bahas golongan A, golongan B, golongan C? Jangan sekali mana, di mana kalau mau cari di mana? Sehingga diragukan. Karena beliau sibuk ngajar fikih, beliau sibuk ngajar nyaroh kitab tauhid macam-macam dengan berbagai bentuknya. Enggak pernah kemudian punya bahasan khusus untuk membahas golongan A, golongan B. Lo ada orang yang meragukan. Kalau Syekh Utsaimin itu diragukan oleh sebagian orang gara-gara itu, sama gimana lagi dengan orang yang cepete-cepete kayak kita-kita ini? Ya kalau ada orang melakukan ya wajarlah. Oh, Ibnu Utsaimin aja yang semacam itu saja ada orang yang demikian hulunya dalam masalah ini, ya, sampai-sampai berbuat semacam itu tadi. Ini overdosis berkaitan dengan masalah menyikapi Abdul Mukhalif. Ini juga bukan hanya overdosis, sangat-sangat overdosis. Ya. Ulama imam ahlu sunnah di zaman ini dipertanyakan ke ahlu sunnahnya, bukan ke imamannya, ya, ke ahlu sunnahnya. Gara-gara hal ini, Kemudian wa minal akhtai syai'ah, di antara kesalahan yang tersebar ketika muncul bantahan dari seorang ulama terhadap orang yang menyimpang, ada keluar fatwa mentahdir satu kesalahan, maka muncul satu fenomena yaitu tuntutan yang diberikan kepada banyak para penuntut ilmu yang menisbatkan kepada sunnah, yaitu para ulama ahlu sunnah atau para penuntut ilmu dari ahlu sunnah dituntut untuk menjelaskan sikap mereka terhadap bantahan tersebut atau fatwa itu. Bahkan sampai-sampai perkaranya yang dituntut untuk memberikan pernyataan sikap adalah para penuntut ilmu pemula. Lebih parah lagi, sampai orang-orang awam dituntut untuk menegaskan sikap, ya, mendukung orang yang membantah atau orang yang dibantah. Kemudian yaqidunya, kemudian mereka membuat, ya, berdasarkan hal di atas, cinta dan benci. Jadi kalau telah ukur cinta dan benci, maka ada dua ulama, ya, yang sebelum ada masalah kita akui sama-sama ulama ahlu sunnah. Ketika masih adem ayem, tanggap dua orang ini masya Allah semuanya mengatakan ulama ahlu sunnah. Kemudian karena ada satu dan lain hal, si A membantah si B dan mengatakan si B hisbi. Padahal dulu rukun dan semua orang mengatakan keduanya adalah ulama ahlu sunnah. Ada masalah, si A kemudian mengeluarkan tahdzir. Si B adalah hisbi, sururi, hati-hati, waspadalah, kata Bang Napi, ya. Maka akhirnya setelah keluar fatwa tersebut, sebagian orang ngambil fatwa tadi, kemudian ditanyakan apa pendapatmu, kamu mendukung si A apa si B, kamu di pihak yang mana. Bukan hanya para penuntut ilmu, baru belajar ngaji, baru ngaji seminggu, itu sudah ditanya, kamu yang dukung yang mana. Bahkan orang awam, kamu pro mana. Lebih parahnya lagi, setelah diketahui pro mana, dijadikan tolak ukur walak wal baro, kawan dan lawan. Oh, kalau kamu tidak pro sama A, putus kita. Karena saya pro A. Kalau kamu masih bilang ulama B itu ahlu sunnah, kamu ahli bid'ah. Karena saya ngefans berat sama si A. Akhirnya kemudian dibuatlah al-wala wal bara atas fatwa ini atau tahdir satu ulama ini kepada yang lainnya. Wa yatahajar annas bidzalika, dan orang saling boikot gara-gara hal itu. Antara si pendukung A, pro A dan pro B. Akhirnya boikot-boikotan. Hatta la rubbama, sampai-sampai boleh jadi ada seorang penuntut ilmu memboikot gurunya sendiri. Padahal dulu dia mengambil faedah berupa ilmu dan akidah yang benar bertahun-tahun lamanya dari gurunya itu. Seandainya bukan karena taufik Allah, kemudian jasa gurunya, mungkin dia adalah ahlul dolal, ahlul bid'ah, ya. Namun kemudian putus hubungan dengan guru, bisa berbidzalika, disebabkan karena si murid itu poa gurunya, wah ya bantahan si A ini ya terlalu inilah, terlalu enggak pas, ya. Ya kalau memang salah-salah, tapi ya enggak sampai disebut B itu hisbi. Ini cuma muhtek saja. Wah, enggak bisa. Pokoknya harus hisbi. Enggak bisa kalau cuma sekedar muhtek. Salah, enggak. Ya. Pokoknya harus mubtadi'. Karena gurunya tetap ngayal, enggak. Ya. Si B ini muhtek, keliru. Kurang tepat yang dia omongkan. Atau si B ini kesalahan itu sabkulisan, itu ketucut saja, itu salah ngomong aja, ya. Bukan asli mau bikin bid'ah. Wah, enggak, si A telah menggumis itu mubtadi', kamu harus nerima. Kalau kamu gak nerima, kamu juga mubtadi. Gimana kalau saya abstain, saya gak pro'ah, sopri? Ya kamu mubtadi juga. Ya tak netral aja, gak bisa. Kamu harus A, harus jadi barisan pengikut A. Kalau kamu netral, maka kamu berarti dianggap sama dengan B. Ini mubtadi juga. Padahal sinin tawilah, si murid ini dapat ilmu, tahu kenal akidah dari gurunya, putus dengan hubungan dengan gurunya gara-gara masalah sikap tadi. Walau rupanya dan boleh jadi perpecahan ini demikian melebar sampai ke rumah, sehingga ada kakak boikot, memboikot adiknya, adik memboikot kakak kandungnya, walau ibnu dan ada anak kemudian kurang ajar dengan orang tuanya gara-gara boikot, gara-gara menentukan sikap. Termasuk yang tidak kalah parahnya, boleh jadi ada seorang istri dicerai, atau bahkan ada seorang istri minta cerai gara-gara antara istri dengan suami berbeda pandangan, pro A atau pro B. Dan itu nyata, saya lihat sendiri. Ada sampai cerai gara-gara masa ini, itu saya tahu sendiri. Terjadi pada orang yang saya kenal dan saya ketahui. Cerai. Udah punya anak 3. Cerai gara-gara semacam ini. Ini gara-gara ya, si istri minta fatwa sama ustadznya. Ini saat sekarang suami saya begini. Pro ini. Sudah enggak pro itu lagi. Yaudah, kamu minta cerai saja sama dia. Hanya cerai. Gara-gara perbedaan sikap. Ya, lalu bermadan boleh jadi tulikotil zaujah. Seorang istri dicerai dan anak-anak dicerai berikan. Tidak karuan. Ikut siapa, nasibnya gimana. Bisa berbeda dengan sebab hal di atas. Untuk keadaan rumah. Adapun jika Anda saksikan keadaan masyarakatnya, maka Anda jumpai bahasanya masyarakatnya terbagi menjadi 2 kelompok atau lebih. Masing-masing kelompok menakar untuk kelompok yang lain, diberi takaran tuduhan. Tuduhan seliter pertama. Wah, kok belum cukup? Nanti kasih liter yang kedua. Ada tuduhan yang baru lagi, ada tahdir baru lagi. Nanti masih tambahi lagi liter yang ketiga, keluar tahdir jilid 3. Masih belum cukup lagi, nanti keluar tahdir liter keempat, tahdir jilid keempat. Masing-masing menuduh, ini menuduh sana, sana menuduh sini. Watujibul hajar laha, dan tuduhan-tuduhan tersebut dan atau kelompok tersebut mewajibkan hajar karenanya. Waqulu hadza dan semua itu ternyata bainal muntasibina li sunnah, di antara orang-orang yang semuanya mengaku ahlu sunnah. Dan itu terjadi di antara orang-orang yang masing-masing kelompok tidak punya kemampuan untuk menuduh akidah kelompok yang lain dan tidak meragukan bersihnya manhaj beragama kelompok yang lain sebelum muncul perbedaan tersebut. Sebelum muncul perbedaan tersebut, dia katakan, beliau ahlu sunnah. Dia mengatakan, dia juga ahlu sunnah. Setelah muncul tersebut, dia mubtadi. Ini bilang, oh dia juga mubtadi. Padahal ketika belum ada masalah, ya, masing-masing kelompok tidak bisa memberikan, ya, memberikan bukti kalau orang ini punya penyimpangan akidah. Kenapa kok ini bisa sampai terjadi wahada marji'uhu, dan ini tolak ukurnya dan sebabnya adalah boleh jadi al-jahlul mufrid, kebodohan yang keterlaluan, bodoh yang terlalu parah dengan sunnah dan bodoh yang terlalu parah terhadap kaedah-kaedah dalam ingkar menurut ahlu sunnah. Dan kemungkinan yang kedua ya, adalah ilal hawa. Ya, sebabnya ini terjadi adalah karena tendensi nafsu, rebutan pengikut, atau rebutan yang lainnya. Nas'alullah afiyah wassalamah. Kenapa ada dua orang yang dulu sebelum ada masalah semuanya saling memuji, semua mengatakan beliau ahlu sunnah, seorang da'i yang ahlu sunnah, kencang ahlu sunnahnya, masya Allah ke-ahlu sunnahannya dan seterusnya. Kenapa setelah ada masalah, masalahnya apa? Sikap. Nah, si A, ya, ada si A sama si B ribut, kita pilih yang mana? Nah, akhirnya tadi, akhirnya saling tuduh, menuduh. Kenapa ini terjadi? Maka sebabnya cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak dong masalah ingkarul mungkar. Dua bit kaidah ingkarul mungkar. Dua bit masalah tahdir. Dan dua bit dan tidak paham tentang masalah fikul ikhtilaf. Bagaimanakah sikap yang harus kita miliki ketika terjadi perbedaan pendapat? Maunya penyeragaman. Ya. Dan tidak mau menerima kalau dalam masalah ini ada perbedaan. Maunya ini ijma. Selain yang menyelisih yang dianggap ijma, ini menyelisih ijma. Karena menyelisih ijma, mubtadi. Inilah 6 kaidah tentang masalah seputar tahdzir. Kaidah yang pertama adalah wakil dari al-ikhlas dalam syarat kubulil amal. Kemudian kaidah yang kedua dan seterusnya adalah mewakili dari ittiba kaidah-kaidah yang jika dilaksanakan maka orang tersebut status tahdirnya adalah tahdir yang ittiba sunnah. Maka untuk kaidah untuk ittiba itu yang pertama melihat siapa orangnya. Enggak semua orang bikin bantahan. Tidak semua orang bikin bantahan. Dan anehnya ada situs bantahan di internet itu profilnya mengatakan saya ini bukan ustadz, saya ini bukan penuntut ilmu, saya ini bukan ini. Saya ini bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan penuntut ilmu, saya cuma orang biasa, enggak bisa apa-apa. Nah. Namun dia, masya Allah, subhanallah, dia membahas. Yang dia bahas siapa? Yang dia telanjangi, yang dia kuliti siapa? Ustaz. Yang dia telanjangi bahkan syekh. Saya ulama dia telanjangi, padahal dia di profilnya mengatakan saya ini syekh bukan, ulama bukan, ustaz juga bukan, penuntut ilmu juga bukan, pemula dalam penuntut ilmu juga bukan. Saya cuma orang biasa-biasa saja yang tidak bisa apa-apa. Itu dia katakan di profilnya. Namun isi situsnya, masya Allah, yang dikuliti ustad-ustad, ya, yang dikuliti syekh-syekh yang sudah berdakwah dan dia belum lahir. Maka melihat orangnya, siapa, tidak semua orang boleh melakukan tahdir, peringatan, pembantahan, menulis bantahan atau memberikan ceramah berisi bantahan, itu tidak. Bukan kewenangan semua orang. Kemudian yang kedua adalah perhatikan objek yang dibantah. Pertimbangkan objek yang dibantah. Pertimbangkan orangnya dan pertimbangkan sebab kenapa dia terjumus dalam penyimpangan. Maka jangan disamaratakan. Kemudian pertimbangkan faktor eksternal, menimbulkan mafsadah yang lebih buruk, kesan jelek untuk umat Islam pecah-pecah, orang yang sama-sama ngaji ribut, sama-sama ke masjid tengkar, ataukah orang itu bisa faham kali ini adalah ihqaqul haq wa ibtalul batil. Menampakkannya hak itu adalah hak dan menampakkannya batil itu batil. Kalau belum bisa demikian, maka ya tidak ada tahdir terang-terangan. Maka tidak tepat melakukan tahdir terang-terangan. Tahdir cukup, ini forum-forum majelis khusus. Ada orang yang tanya, oh gimana saya ngaji ke sini? Tidak usah, saja. Kamu ngaji di sini-sini saja. Tidak harus di terbuka. Itu yang keempat, yang kelima, kita perhatikan. ketersebaran kesalahan. Jangan sampai bantahan terhadap penyimpangan itu adalah iklan gratis untuk tersebarnya penyimpangan. Dan jangan sampai menyebabkan ya, tokoh-tokoh penyimpangan itu jadi kondang, nebeng, keren, kondang gara-gara banyak orang yang membahas penyimpangan yang dianggap dimiliki orang tersebut. Dan yang keenam adalah tambah peringatan, bahasanya adalah fardu kifayah. Jangan dijadikan fardu ain. Jangan jadikan fardu ain atas semua ustaz. Semua ustaz harus membahas. Nah, kelompok yang dinilai kelompok sesat, ya, semua ustaz harus diperintahkan untuk membahas Sayyid Qutb, ya. Semua ustaz harus diwajibkan untuk membahas ini jamaah tabligh dan ikhwan. Nah, ini fardu kifayah. Jangan dijadikan sebagai fardu ain atas semua dai. Dan jangan lebih parah lagi, jangan dijadikan sebagai tolak ukur kesalafian seorang da'i, keahlusunahan seorang ustad. Ini fardu kifayah. Jangan jadikan fardu ain. Kemudian ada satu mungkin satu hal yang belum beliau sampaikan, yang sangat perlu disampaikan, yaitu hukum asal tahdzir adalah tidak menyebut nama. Karena maksud dari tahdzir adalah memperingatkan orang supaya tidak terjumus dalam sebuah kesalahan. Maka jika ini sudah terwujud, ya, sudah terwujud dengan tidak membahas nama kelompok, ya, ya, jika sudah terwujud, maka tidak perlu dibahas dan disebut namanya. Cukup bahas saja kesalahannya. Ya. Namun bukan berarti tidak boleh nyebut nama ketika mentahdzir, boleh jika memang situasi menuntut hal tersebut dan timbul manfaat yang lebih besar dengan menyebutnya. Nah, tidak boleh jika menyebutnya malah kemudian diantemi pengajiannya jadi bubar, enggak jadi. Enggak boleh. Mau ngajinya ngaji, orang datang jauh-jauh mau pengen ngaji, ya, karena ustadznya salah tempat dalam masalah tahdzir, ya, akhirnya ngajinya jadi enggak jadi. Ya. Gimana? Karena dia salah tempat dalam masalah tahdzir, dia nyebut nama, ya, orang yang sangat besar di hati sebagian orang, nah orangnya marah, bubarlah pengajiannya. Maka hukum asal tahdzir adalah maksud tahdzir dulu, kita lihat ilahnya dulu, maksudnya dulu, biar kita bisa bersikap dengan benar. Maksud dari tahdzir adalah mengingatkan orang supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada orang yang berbuat salah demikian, jangan diulangi, jangan ditiru. Ini maksudnya, ini ilahnya. Maka jika maksud ini sudah terwujud tanpa perlu nyebut nama, maka nyebut nama itu adalah riba, dan hukum asal riba adalah haram, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang harus riba. Maka hukum asal riba haram. Ya, tidak boleh orang melakukan riba kecuali memang kebaikan tidak akan mungkin timbul kecuali dengan mengribah dia. Maka itu maksudnya. Maka ingat sekali lagi, bukan kita melarang disebutkannya nama dalam sebuah tahdzir. Itu boleh. Nanti tadi kita nahdzir inul, bahas inul pun nama. Akan tetapi itu disampaikan, ya, jika memang ada manfaat. Ya. Tadi kita mau menjelaskan tentang tadi masalah tentang numpang keren, numpang orang mungkin nggak punya gambaran agak jelas. Maka disebutkan contoh, sebutkan nama, ada manfaatnya, maka boleh. Maka hukum asal tahdzir adalah tanpa menyebut nama. Ya. Namun menyebut nama itu boleh jika memang situasi menuntut untuk harus disebutkan nama. Dan dalil tentang maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengingatkan pemahaman tidak tepat yang dimiliki oleh sebagian orang. Ada yang bernadar untuk tidak menikah karena mau beribadah, enggak mau makan daging, atau mau sholat malam terus sepanjang malam. Maka Nabi mentahdir hal ini dan tanpa Nabi menyebut nama. Nabi katakan mabalu aqwamin, kenapa ada orang yang berkata demikian dan demikian. Nabi tidak sebut siapa yang mengatakannya. Demikian juga tadi kita lihat dalam hadis Shaibul Qubbah, ya, perawinya tidak menyebutkan siapa Shaibul Qubbah itu namanya siapa, ya. Cuma disebutkan di dari kalangan Ansar, tapi siapa dia tidak disebutkan karena memang tidak ada manfaat untuk menyebutkan namanya, ya. Demikian yang kita bahas kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum. Ada beberapa waktu, ya, beberapa menit jika ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada maka demikian kajian kita kesempatan pagi dan siang hari ini. Insyaallah akan kita selesaikan di esok hari. Lamalim nam yang fauna wa fa'na bima alam tana wa zina ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.